Mitra Bisnis, berdasarkan data Asian Productivity Organization mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia, dari setiap 1.000 orang tenaga kerja, hanya sekitar 4%-nya yang tergolong terampil. Persentase itu jauh lebih rendah dari negara tetangga, seperti Filipina yang mencapai lebih dari 8%, Malaysia 32%, dan Singapura 34%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda melihat kondisi SDM kita ini? Ya, itu masuk akal sebetulnya. Kalau kita lihat dari gap kemarin, masalah buruh minta kenaikan kompensasi, kemudian dari industrinya itu tak mau karena tidak bisa mengcover biaya, sebetulnya di sini temunya itu adalah produktivitas. Kalau produktivitasnya tinggi, selama perusahaan itu bisa laba dengan produktivitas tinggi itu, membayar dengan harga yang lebih tinggi pun tidak keberatan. Tapi kita tidak bisa saling menyalahkan. Yang penting kita lihat bahwa penyebabnya itu apa. Kita lihat bahwa memang penduduk Indonesia itu kan besar, tenaga kerjanya besar, kemudian ada dua hal, itu adalah masalah. Banyak yang tidak memperoleh pelatihan, pendidikan, yang khusus misalnya saja untuk industri plastik dengan tenaga kerja yang kira-kira totalnya 300.000 di pabrik, pendidikan khusus keterampilan dalam mengolah bahan baku plastik menjadi biji plastik. Nah, karena tahu itu, makanya asosiasi kita dengan Indonesia coba menggalang kerjasama untuk memacu keterampilan para operator di industri plastik. Pendidikan itu ada dua, pendidikan sekolah yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemudian behavior. Nah, kalau dilihat dari presentasi mereka yang pernah ke sekolah atau mengecam tingkatan pengetahuan atau knowledge, itu cukup besar. Tapi keterampilan atau skill itu cukup rendah, sangat rendah. Apalagi kita berbicara mengenai sektor industri tertentu. Jadi, hal-hal umum mungkin masih bagus skill-nya, tapi untuk hal yang khusus itu sangat kurang. Nah, yang ketiga itu adalah behavior. Behavior itu ya mitos, semangat untuk bekerja keras. Nah, itu yang tidak perlu dicempa lagi gitu. Jadi kalau sekolah tadi, pendidikan itu jangan berhenti di masalah knowledge. Jadi kita perbanyak tenaga kerja itu di tempat untuk peningkatan skill-nya, SPM, SMK, dan sebagainya itu. Itu harus kita perbanyak. Apakah pemerintah mempunyai anggaran sendiri, Pak, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Terlebih kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, Pak. Kalau saya lihat dari industri plastik aja, tahun ini itu satu alokasi dana yang sebetulnya besar enggak gitu. Itu kayak semacam program gerak cepat gitu. Dan kemudian sudah berjalan nih sekarang ini. Jadi berarti kalau kita lihat sudah ada sadaran bahwa pentingnya hal itu, terutama menyongsong ASEAN Economic Community yang tahun 2015 itu. Tapi permasalahan sekarang adalah ada dua pihak. Satu dari pihak sadar bahwa mereka perlu ditingkatkan kemampuannya, bahwa kalau mereka ingin meningkatkan kemampuan pendapatan, itu mereka juga harus dilatih, tidak hanya dengan menuntut. Nah, kemudian juga siapkan fasilitas pemerintah dan juga para pengusaha harus mau gitu. Lalu dengan pengembangan karir di Indonesia sendiri, Pak, bagaimana Anda melihatnya? Gini. Kalau karir, ini bagus kan ya? Karir itu tidak pemerintah yang menentukan. Sebetulnya ada dua karir. Satu, bahwa mereka menaiki jenjang karir internal. Kedua adalah dengan cara berpindah-pindah. Nah, kalau yang di internal perusahaan, itu masing-masing perusahaan punya kebijakan. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jelek. Itu yang sebetulnya di-address atau yang dilihat oleh para serikat buruh. Apakah perusahaan tertentu itu mempunyai satu manajemen pengembangan sumber daya manusia yang baik atau tidak, gitu kan? Bukan ngajak para buruhnya untuk protes. Karena kalau memang mereka karirnya nggak naik karena tidak produktif, ya jangan salahkan perusahaan dong. Kecuali perusahaan tidak mempunyai jenjang karir yang baik. Nah, yang kedua, kalau mengenai sebetulnya pegawai itu jangan terpaku menyalahkan perusahaan tertentu. Kalau dia pintar, dia bisa pindah A, dia pindah B, pindah C. Tapi dengan kondisi begini, bahwa ekonomi perusahaan negara itu harus bagus. Negara bagus itu akan menciptakan peluang pekerjaan yang dimana pada nantinya orang yang mempunyai kemampuan akan dicari oleh perusahaan yang berkeinginan untuk meng-hire mereka bekerja di perusahaannya. Berarti ini adalah peluang untuk melompat sekaligus menaiki jenjang karir. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik, Budi Susanto. Saya Wendy Lim.